Baik, langsung saja. Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu tentunya, yang Anda nanti-nanti, sudah cantik suaranya merdu lagi. Dari Kota Udang, Sidoarjo, dia dilahirkan tentu bareng bersama Ramayana, ada Dizen Soteng, juga ada Petraka, ada Lala Widi New Palapa. Selamat malam Petraka. Halo SNP. Terima kasih Petraka. Masih lanjut? Terus? Ya. Terima kasih.